janganlah kau selalu memandang megah. Adakah perasaan hati berbeda? Kita sama insan biasa, makhluk yang mempunyai rasa. Hanya keagungan manusia, jujur hati, akhlak sempurna, kejayaan pada manusia. Bila cinta kasih sesama dengan tujuan yang mulia, itulah suatu kesadaran di jiwa. Jamkanlah bila kau cinta kasih sesama, bahagia hidupmu di dunia, mencapai cita-cita mulia. Hanya keagungan manusia, jujur hati, akhlak sempurna, kejayaan pada manusia. Bila cinta kasih sesama dengan tujuan yang mulia, itulah suatu kesadaran di jiwa. Jamkanlah bila kau cinta kasih sesama, bahagia hidupmu di dunia, mencapai cita-cita mulia. Jamkanlah